السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-131. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang salatul jamaah. Apa itu salat jamaah? Apa hukumnya? Apa keutamaannya? Itu yang insya Allah akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Pertama, kita ingin melihat dari sisi sejarah. Kapan salat berjamaah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi umat Islam ketika masih di Mekah adalah berada di bawah tekanan dan intimidasi. Mereka kesulitan untuk menampakkan syiar-syiar agama. Oleh karenanya kita tidak mendengar ketika pada fase Mekah Nabi dan para sahabatnya melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi mereka sholat di rumah mereka. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bahkan menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keislamannya. Tetapi setelah hijrahnya Nabi, ya 13 tahun Nabi berjuang, berdakwah di kota Makkah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabinya untuk hijrah ke kota Madinah. Kondisinya lain, ya. Di Madinah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa. Dan para sahabat dari golongan Ansor saat itu mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Sehingga kondisinya berubah. Tidak ada lagi intimidasi, bahkan tidak ada lagi siksaan dan lain sebagainya. Maka semenjak hijrahnya beliau dan para sahabat ke kota Madinah, mulailah dilaksanakan sholat secara berjamaah. Dan tentunya sholat secara berjamaah ini adalah salah satu sebab kebangkitan umat. Dikatakan oleh beliau di sini, innama yanhadu umudul islami ala ta'arufi al-muslimin. Tiang-tiang Islam itu tidak akan bangkit kecuali apabila umat Islam ini saling mengenal di antara mereka. Wa ta'akhihim, dan mereka saling bersaudara, ada kedekatan di antara mereka. Wa ta'awunihim, tidak akan ada kebangkitan tanpa ada ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Liihqaqil haqq wa izhaqil batil, di dalam memenangkan kebenaran dan di dalam menghilangkan kebatilan. Wala yatimmu hadzat ta'arufu illa wala yatimmu hadzat ta'arufu wat ta'akhi fi majal afdalu min majalil masjid. Ta'aruf ini tidak akan tercapai dengan baik. Persaudaraan itu tidak akan terjalin dengan erat, ya, kecuali dengan satu sarana yang paling baik, yaitu yang kita sebut dengan masjid. Jadi umat Islam ini ketika mereka mendapatkan atau mencari sarana wasilah agar mereka bisa saling mengenal, agar mereka bisa saling bersaudara, untuk kemudian mereka saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling berlomba-lomba, dan saling menasehati di antara mereka. Tidak ada sarana yang lebih baik, kata beliau, kecuali masjid. Masjid adalah sarana terbaik untuk mempersatukan semua komponen umat Islam. Indama yatalaqi fihi al-muslimuna li'ada'i salatil jama'ah. Dan itu bisa terjadi ketika kaum muslimin berkumpul di dalamnya dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Dan tidak tanggung-tanggung perkumpulannya. Sehari 5 kali kita berkumpul. Terbayangkah para pemirsa Niaga TV, hubungan apa yang akan terbentuk kepada ketika satu komunitas yang sangat besar, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam latar belakang, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam profesi, suku, bangsa, bahasa, berkumpul 5 kali dalam 1 hari di dalam masjid. Ini tentunya satu pemandangan yang begitu luar biasa. Dan ini pun barangkali bisa menjadi jawaban kenapa hari ini kita merasa umat Islam ini seperti mundur ke belakang atau berada dalam kondisi terpuruk. Itu bisa dinilai seberapa besar perhatian mereka terhadap sholat berjamaah. Jadi semakin besar perhatian umat Islam terhadap pelaksanaan sholat berjamaah, maka semakin erat hubungan mereka, semakin erat persaudaraan mereka. Akan muncul pikiran-pikiran yang baik untuk bekerja sama, tolong-menolong, bahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu tidak terjadi, ya, kecuali ketika umat Islam komitmen memakmurkan masjid dalam bentuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi tarikhu iqamatiha, sejarah bagaimana sholat berjamaah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ingin memasuki poin selanjutnya terkait dengan fadilatuha. Apa sebenarnya keutamaan yang ada di dalam sholat berjamaah? Dikatakan oleh beliau, wal ahaditsul waridatu fi fadliha katsiratun. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu mengungguli salat sendiri dengan 27 derajat kebaikan. Artinya kalau saya salat berjamaah, maka pahala yang saya dapatkan itu 27. Kalau saya salat sendiri, salat yang saya kerjakan itu pahalanya 1. Ini kalau dinilai uang ya. Dan pahala itu lebih tinggi dari uang. Tapi kalau diuangkan begini, ya kalau kita sholat sendiri 10.000 kita mendapatkan hadiah. Tapi kalau kita sholat berjamaah dapat 270.000. Tentunya kalau urusan dunia manusia tidak mau ketinggalan, ya. Hanya saja pahala itu kan pembahasannya bukan materi tapi keimanan. Seberapa besar kita yakin bahwa akhirat itu ada? Seberapa besar kita yakin bahwa ada yang namanya yaumul hisab, hari pertanggungjawaban? Seberapa besar kita yakin bahwa amal ibadah kita itu akan ditimbang? Ada surga, ada neraka. Itu kembali ke situ para pemirsa Niaga TV. Kalau hitung-hitungannya jelas kok. Hanya orang yang memiliki kelainan yang lebih memilih 1 dibandingkan 27. Yang lebih memilih 10.000 dibandingkan 270.000. Kalau dari sisi hitungan jelas sekali. Lalu kenapa manusia lebih suka memilih yang 1 dibandingkan yang 27? Bukan karena mereka tidak bisa membandingkan yang baik dengan yang buruk, bukan. Bukan pula karena mereka tidak tahu 27 itu lebih besar daripada 1. Pintar, kalau ngitung uang pun pintar. Tapi ini bicara tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika begitu banyak masyarakat yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ini sebenarnya adalah gambaran keimanan. Ya, dan gambaran keimanan pun tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ilmu. Ya, semakin seseorang berilmu, dia terus-menerus belajar, ya, pengetahuannya semakin bertambah, semakin banyak, secara otomatis imannya pun akan bertambah kuat. Artinya ada PR besar. Ada PR besar yang menjadi beban kita semua, para pemirsa Niaga TV, bagaimana kita membangkitkan kualitas-kualitas iman. Tentunya salah satunya dengan menyebarkan ilmu yang syar'i seperti ini. Kita sebarkan ke mereka agar keilmuan mereka bertambah, pengetahuan mereka semakin luas tentang agamanya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, luasnya pengetahuan mereka, maka kuat pula keimanan mereka. Kalau kuat keimanan mereka, bertambah pula amal ibadah yang mereka lakukan. Ya, karena dari sisi keutamaan jelas. Ya, dari sisi keutamaan jelas. Salatul jama'ati, kata Nabi, salat berjamaah itu tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah adalah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan salat sendiri dengan perbedaan sampai 27 derajat. Ya. Kecuali anak-anak, anak-anak yang mungkin mereka tidak terlalu paham. Ya. Anak-anak yang masih kecil ya, mereka tidak paham mana uang 270.000 misalnya dan mana uang 10.000, mereka tidak paham. Ya, tapi kalau orang-orang yang dewasa, yang akalnya sempurna, tentunya mereka tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih kecil dan tidak menguntungkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, kata Nabi. Sesungguhnya salatnya seorang laki-laki secara berjamaah itu pahalanya akan dilipat gandakan dibanding dengan sholatnya dia di rumah atau di pasar. Maksudnya di tempat di mana dia bekerja. Khamsan wa ishrina di'fan. 25 keutamaan. Perbedaannya 25. Wadhalika annahu. Hal itu karena idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Tidaklah seseorang itu berwudu lalu dia perbagus wudunya. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar mendatangi masjid. La yukhrijuhu illa shalah, dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali dalam rangka mengerjakan salat. La yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka orang itu, kata Rasul, tidaklah dia melangkahkan satu langkah dari rumah menuju masjid kecuali satu langkahnya adalah kedudukannya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khutwa'anhu biha khati'ah, dan langkah yang keduanya adalah dosa-dosa yang diampuni. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan ketika seorang muslim itu salat, ya sampai dia di masjid, lalu dia melaksanakan salat, malaikat akan terus menerus mendoakan kebaikan untuknya. Madama fi musallahu, dan itu akan terus menerus dia dapatkan selama dia berada di tempat salat. Maka malaikat itu akan berkata sambil berdoa, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk orang itu, hambamu yang salat berjamaah itu. Allahumma rahamhu. Ya Allah, curahkan rahmatmu untuknya. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salata. Dan salah seorang dari kalian, kata Nabi, itu dihukumi masih salat. Ketika selesai salat, dia tidak pulang ke rumah, tetapi menunggu datangnya waktu salat yang lain. Misalnya kita, para pemirsa Niaga TV ya, kita misalnya pergi ke masjid. Salat maghrib berjamaah. Setelah itu kita tidak pulang ke rumah. Tetapi kita duduk, entah itu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau mengikuti pengajian, sampai misalnya datang waktu sholat isya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, selama kita berada di dalam masjid, dan kita ingin menantikan datangnya waktu sholat yang lain, maka kita tetap dianggap seolah-olah sedang melaksanakan sholat. Artinya pahalanya terus dicatat oleh para malaikat yang akan menjadi kebaikan kelak ketika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga masih tentang keutamaan salat berjamaah. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Orang yang paling besar pahalanya dalam melaksanakan salat adalah yang paling jauh jaraknya. Masyaallah. Jadi makin jauh jarak antara kita dengan masjid, itu makin besar pahalanya. Jadi kalau ada yang satu jarak antara rumahnya dengan masjid 100 meter. Si B jarak antara dia dengan masjid 200 meter. Kalau seandainya para pemirsa Niaga TV, si A dan si B keluar ketika mendengarkan azan, dia keluar dari rumahnya lalu berangkat ke masjid. Dua-duanya ikhlas. Dua-duanya benar dalam melaksanakan sholat. Tentunya kita katakan pahala si B ini lebih besar. Bukan karena keikhlasannya. Bukan juga karena caranya yang sudah benar. Tetapi karena jarak antara dirinya dengan masjid lebih jauh daripada si A. Si A jaraknya 100 meter. Si B jaraknya berapa? 200 meter. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ladzi yantadhiru as-salata Dan orang-orang yang datang ke masjid kemudian menantikan waktu sholat sehingga dia sholat bersama imam, a'zamu ajran, adalah lebih besar pahala yang dia dapatkan dibandingkan orang yang sholat sendiri setelah itu tidur. Kan begitu kalau sholat sendiri ya, banyaknya begitu. Setelah sholat, tidur, antuk. Itu pahalanya kecil kalau dibanding pahala orang yang berangkat ke masjid, lalu setelah itu dia duduk, setelah dia sholat qobliyah, dia berdoa, lalu dia duduk. Menanti iqamah. Menantikan sholat berjamaah. Itu tiga hadis. Hadis Abdullah ibn Umar, hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ila al-masjidi waraha, barang siapa yang berangkat dan pulang dari masjid, a'addallahu lahu nazlahu minal jannah, maka Allah telah mempersiapkan tempatnya di surga, kullama ghada awraha, tiap kali dia berangkat ataupun pulang. Artinya semakin istiqomah dia melaksanakan salat berjamaah, maka semakin tinggi pula kedudukan yang akan dia raih ketika kelak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Naqib berkata, hiya fardu kifayatin. Hiya fardu kifayatin. Salat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Fardu artinya wajib. Kifayah sebagian ya. Artinya kalau sudah sebagian melaksanakan ya, yang lain tidak ada keharusan. Walaupun ini masalah diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sebagian ada yang mengatakan fardu kifayah, bahkan sebagian ada yang beranggapan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain. Itu perdebatan yang terjadi di antara para ulama. Coba kita lihat penjelasan beliau, hiya fardu kifayah fi haqqir rijalil muqimina fil maktubatil khams. Hukumnya adalah fardu kifayah atas para laki-laki yang mukimin, laki-laki yang dewasa tentunya, yang berakal ya, yang mereka mukim. Mukim itu adalah lawan dari musafir. Fil maktubat al-khams, yaitu salat yang lima. Yang wajib itu hanya yang lima waktu saja. Al-muaddiyat, yang dilaksanakan pada waktunya, hay bihaitsu yazharu asy'ar. Tentunya salat berjamaah ini tujuannya salah satunya adalah agar nampak syiar-syiar agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Adapun dalil tentang wajibnya salat berjamaah, ya fardu kifayah kata beliau, adalah firman Allah suratul Nisa ayat 102. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, kemudian engkau melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaknya berdiri ya sebagian dari mereka bersamamu dan sebagian yang lain bersiap-siap menghadapi musuh. Artinya konteks ayat ini adalah sholat dalam kondisi takut, yaitu sholat khauf. Kalau dalam kondisi kita takut, sedang berhadapan dengan musuh, disyariatkan kita melaksanakan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman seperti hari ini. Ya. Oleh karenanya beliau berkata, wahadha fi sholatil khauf, ayat ini konteksnya adalah sholat khauf. Wa idha waradat talab biiqamatil jama'ati fil khauf kanat fil amni awla. Apabila dalam kondisi ketakutan saja Allah perintahkan kita sholat berjamaah, maka dalam kondisi aman tentulah lebih utama untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, hadis sahih dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata beliau, laisa salah asqala alal munafiqina minal fajri wal isya, tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik melebihi salat isya dan salat fajar. Hati-hati para pemirsa. Jadi Nabi mensifati orang-orang yang berat melaksanakan isya dan subuh berjamaah sebagai orang-orang yang munafik. Ini tentunya satu ancaman yang serius. Ya. Lalu apa kata Nabi? Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya kata Nabi, manusia itu tahu keutamaan besar sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan memaksa diri untuk mendatanginya, walaupun harus dalam kondisi merangkak, walau habwan. Saking luar biasanya, saking besarnya keutamaan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang menjaga isya dan subuh berjamaah. Laqad hamamtu an amural muazzinu an amural muazzina fayuqima. Aku ini sebenarnya kata Nabi ingin sekali menyuruh muazzin itu iqamat. Kalau sudah iqamat, salat dilaksanakan. Lalu aku pilih salah seorang dari para sahabat menjadi imam. Summa akhudhu syu'alan min nar. Kemudian aku akan membawa obor-obor yang menyala. Fa uharriqa ala man la yakhruj ila salati ba'd. Maka setelah sholat dilaksanakan, aku ingin keliling di kota Madinah ini, dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Sampai seperti itu Nabi, para pemirsa Niaga TV. Beliau ingin membakar apa? Rumah mereka yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah ringankan langkah kita untuk bisa sholat secara berjamaah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mobil jagung tipe PPJ 001 dari Agrowindung. Untuk kebutuhan memipil jagung kering dengan cara praktis, efisien dan hemat tenaga, hasil pemipilan lebih rapi, bersih dan berkualitas dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet serta higienis, dimensi dan desain yang minimalis, sehingga mudah untuk dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha lapang. Dengan motor listrik berkinerja maksimal, hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Kapasitas hingga 180 kilo per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat telah banyak digunakan di aneka sektor pertanian dan agroindustri lainnya. Harga lebih hemat, kinerja lebih cermat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin strapping semi-otomatis atau pembungkus pita plastik Tajet B2 dari Maxipack. Untuk mendukung kebutuhan pengemasan menggunakan tali strapping polyethylene pada kargo dan pengiriman jarak jauh, seperti yang digunakan pada bisnis ekspedisi, perdagangan, kartu pos, dokumen rahasia, packaging industri makanan, medis, publikasi, dan masih banyak lagi. Dengan metode strapping yang lebih cepat, praktis, serta berefisiensi tinggi, mesin didesain secara kompak untuk pengemasan berbagai produk barang, dilengkapi dengan roll gulung untuk tali pengikat sehingga lebih rapi. Material kokoh dan awet dengan kinerja lebih cepat dan kontinu dengan strapping tension 40 hingga 480N yang dapat disesuaikan. Kecepatan strapping 1,8 detik per strap. Proses strapping lebih cepat dan hasil lebih ketat sehingga kemasan produk lebih aman untuk berbagai moda pengiriman. Mudah disetel dan digunakan. Cocok untuk berbagai skala keperluan usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak mie industrial tipe MKS 350 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dan produksi mie yang berkualitas berskala industrial. Praktis, efisien, dan menguntungkan. Gunakan selalu mesin pencetak mie top quality dari Maxindo. Dengan fitur dan keunggulan. Model standing dan desain termutakhir untuk fungsionalitas yang lebih maksimal. Dilengkapi dengan tempat penampungan mie sehingga membuat hasil cetakan lebih rapi. Kapasitas produksi berskala industrial dengan 40 kilo per jam secara kontinu. Dengan ketebalan adonan hingga 1-5 mm. Ukuran cetakan 2 mm dan 6 mm. Bodi mesin dari material berkualitas yang awet dan food grade. Lolar material elektroplate yang anti karat. Mudah dioperasikan. Selain produksi mie, dapat juga digunakan untuk membuat aneka produk lainnya seperti dumpling, kulit pangsit, cheese stick, dan sejenisnya. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penyaring minyak. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita masih dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Bolehkah memperbanyak sholat hajat dibandingkan sholat tahajud? Tidak boleh ya, tidak boleh. Sholat hajat itu cuma 2 rakaat, tidak lebih dari 2 rakaat. Ya, tidak bisa sholat hajat dilaksanakan sampai 12 rakaat. Ya, dalam hadisnya Rasulullah berkata, barang siapa yang ingin melakukan satu hajat, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat saja, tidak lebih dari itu. Ya, adapun sholat tahajud, ya silahkan dikerjakan 2-2. Dan yang biasa dilakukan oleh Nabi 11, baik di Ramadan, kata Ibunda Aisyah, ataupun di luar Ramadan. Jadi sholat hajat tidak dilakukan sampai 12 rakaat, hanya cukup dilakukan 2 rakaat saja. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini, misalnya kita mau wuduk di kamar mandi. Di kamar mandi itu ada WC. Baik. Apakah boleh kita wuduk di kamar mandi tersebut? Baik. Itu saja Ibu. Terus begini Ustaz, misalnya kita sholat dan kita tuh ada bolong kecil gitu ya, kayak mutiara gitu. Terus kayaknya kelihatan. Mohon maaf Ibu, suara Ibu bertumpuk dengan suara televisi, jadi tidak jelas. Suara televisi dikecilkan dulu. Udah kedengaran? Baik Ibu, pertanyaan kedua. Begini, kita kan sholat memakai sarung misalnya. Sarung kita tuh kayaknya ada bolong, kayak lubang jarum kecil gitu. Oh, lubang jarum. Apakah sah sholat kita gitu? Soalnya kelihatan tubuh kita gitu. Baik, itu saja gitu, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, boleh tidak kita berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya, ada tempat buang hajatnya? Wallahumissawab, kata para ulama, tidak masalah ya. Tidak masalah, hanya saja hendaknya kita berhati-hati. Ya, pastikan sebelum kita wudu misalnya kita siram dulu, kita bersihkan dulu sebersih-bersihnya, baru setelah itu kita berwudu. Dan ingat, tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang suci di dalam WC, baik itu misalnya doa bismillah atau ayat Quran atau hadis atau lafaz Allah, itu tidak diucapkan. Ya cukup kita berwudu dengan niat di dalam hati. Ya, lalu kalaupun kita ingin doa setelah wudu, ketika kita keluar, misalnya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, ketika sholat lalu kita dapatkan di kain sarung yang kita pakai itu ada lubang sebesar jarum, tentunya yang begitu dimaafkan, ma'fun an, dimaafkan karena kecil, karena dianggap remeh. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuan mereka, artinya tidak sampai serinci itu syariat kita. Ya, kalau hanya sebesar lubang jarum ya itu tidak masalah, ya itu tidak akan apa namanya merusak definisi satrul aurah atau menutup aurat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Doa khusus apa supaya anak selalu nurut bila diperintah salat? Soalnya kadang nurut, kadang enggak. Usianya bahkan sudah 20 tahun laki-laki. Saya sudah berusaha menyuruh dan mendoakannya, namun tetap saja begitu, syukron. Allah alam bissawab, terus-menerus ya didoakan, ya terus-menerus diingatkan. Karena kalau sudah begini ya, mereka sudah dianggap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah menanggung beban hukum sendiri. Artinya kalau dia melakukan, pahalanya dia yang dapat. Kalau dia meninggalkan, dosanya dia yang menanggung. Itu sudah mukallaf. Artinya dia tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Ya. Tetapi orang tua, ya, sebagai bentuk rasa sayang kepada anaknya, tetap dia ingatkan. Tetap dia perintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Ya, dan itu adalah satu bentuk sayang dan cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya. Walaupun harus digarisbawahi dalam Islam itu, titik mula kita menanamkan nilai-nilai sholat itu sebenarnya di usia 7 tahun. Ya, Rasulullah berkata, "Allimu auladakum as-salah wahum abna as-sab'." Ajarkan anak-anak kalian sholat saat mereka berada di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna al-ashar. Dan pukul mereka ketika usianya sudah genap 10 tahun. Ya, kalau mereka belum mau komitmen melaksanakan sholat, sudah boleh dipukul di usia 10 tahun. Ya, wa farriku bainahum fil madaji, kata Nabi. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Jangan sampai usia sudah 10 tahun masih campur tempat tidurnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ada Ibu Ita di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Masih bicara. Ibu jangan lihat televisinya, Ibu lihat dengar ke handphone. Baik, Ibu. Ini Ustaz. Jadi Pak Ustaz cerita bahwa laki-laki itu kalau barang siapa yang sudah sholat, belum sholat itu Allah memberikan surga. Nah, terus itu yang laki-laki yang jemaah di masjid. Tapi perempuan yang tidak ke masjid itu kemana ceritanya tidak bisa sholat berjemaah sementara suami tidak ada, anak tidak ada. Baik Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu Ita di Padang ya. Jadi memang wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah ke masjid ya. Rasulullah dalam hadisnya pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang kaum wanita itu mendatangi masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Akan tetapi rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka dibandingkan mereka datang ke masjid. Artinya kalau ada dua orang muslimah, taruhlah kita katakan nomor satu, kita katakan muslimah ini bernama Zainab misalnya, dan yang satu bernama Ruqayyah. Ada Zainab, ada Ruqayyah. Zainab ketika datang waktu maghrib, dia pergi ke masjid, dan masjidnya memang sudah menyediakan tempat buat perempuan, ya, ada hijabnya, ada tempatnya khusus nyaman bagi mereka. Maka Zainab pergi ke masjid. Tentunya itu diperbolehkan bagi Zainab pergi ke masjid. Pak walinya, ayahnya tidak bisa melarang Zainab pergi ke masjid. Ya, selama tidak ada fitnah, tidak ada bahaya dan lain sebagainya. Sedangkan Ruqayyah ketika datang waktu sholat, beliau malah sholat di rumah. Ya, kalau kita memperbandingkan antara Zainab dengan Ruqayyah, berdasarkan hadis Nabi, pahala Ruqayyah yang tidak ke masjid lebih besar dibandingkan Zainab yang pergi ke masjid. Kok bisa seperti itu? Iya, Nabi berkata, buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih utama bagi mereka daripada harus mendatangi masjid. Dan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah untuk para wanita. Allah berikan banyak kemudahan, Allah berikan banyak keringanan, ya, agar mereka bisa fokus meraih surga mereka dari rumah dengan melayani suaminya, ya, mendidik, membesarkan anak-anaknya, ya, menjaga rumahnya, ya, itu tugas mereka, ya, tugas mereka yang besar. Maka Allah berikan keringanan untuk mereka untuk tidak diwajibkan atau diperintahkan melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalaupun mereka ingin melaksanakannya, silahkan. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Apabila seorang wanita misalnya sholat subuh, lalu dia tidak beranjak dari tempat duduknya sampai syuruk, lalu dia selesai syuruk, dia sholat 2 rakaat. Apakah dia mendapatkan pahala haji dan umrah ataukah tidak? Itu ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak dapat, karena itu khusus di masjid. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan dia dapat pahala haji dan umrah. Artinya apa? Keutamaan yang bisa didapatkan di masjid, bisa didapatkan juga di rumah, bahkan dalam bentuk yang lebih baik. Tapi itu khusus bagi kaum wanita. Allah alam bisa. Manakah yang lebih afdal, salat di masjid yang terdekat dengan rumah atau yang jauh? Tadi kata Nabi, semakin jauh makin besar pahalanya. Makin jauh makin besar pahalanya. Allah alam bissawab. Tentunya dengan syarat yang enggak terlambat. Kalau kita jauh tapi kita masbuk, baru dapat rakaat ketiga misalnya atau keempat, ya yang dekat saja. Ya, tapi kalau kita jauh dan kita bisa sampai ke tempat itu, ya di awal waktu dapat takbiratul ihram, ya bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salat berjamaah, adanya pendapat yang didengungkan bahwa salat berjamaah ini merupakan fardu kifayah. Pendapat yang salah yang dipakai oleh orang yang tidak, Pak. Tidak boleh kita mengatakan pendapat itu pendapat orang yang malas, tidak. Ini pendapat ulama, mereka mendasari pendapatnya dengan dalil. Walaupun bapak atau siapa saja berpendapat lain, misalnya fardu ain, silahkan. Tapi tidak dengan menjatuhkan pendapat yang lain, selama pendapat itu dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Itulah karakteristik fikih, ya. Fikih itu memungkinkan untuk terjadi perdebatan. Ketika kita memilih satu pendapat, silahkan, ya, kita pilih berdasarkan pertimbangan dalil yang lebih kuat, ya, tetapi setelah itu kita tidak menganggap lebih rendah atau kita tidak memponis lawan yang berbeda pendapat dengan ponis yang tidak baik, misalnya malas atau yang lain sebagainya. Atau juga karena faktor kurang gigihnya ortunya mereka untuk memerintah. Enggak, ini pendapat, Pak, ini murni ilmiah. Ini tidak ada kaitannya dengan pendidikan orang tua, ya. Ini murni terkait dengan pendapat. Pendapat di mazhafi fikih, ya. Dan tidak main-main, yang berpendapatnya adalah ulama-ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena memang begini, Bapak, kalau kita perhatikan hadis tentang keutamaan salat berjamaah itu kan begini bunyinya. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Artinya kalau salat sendiri itu pahalanya satu. Kalau salat berjamaah pahalanya 27. Kata Imam Asy-Syafi'i, model kalimat seperti ini tidak menunjukkan wajib. Karena kalau sesuatu yang wajib itu ditinggalkan dosa. Kalau di sini tidak ada dosa, kalimatnya hanyalah salat berjamaah 27, salat sendiri 1. Jelas ya? Kalau memang salat berjamaah itu wajib, maka konteksnya adalah bukan membandingkan 1 dengan 27. Karena definisi wajib itu yang kalau ditinggalkan yu'aqab, akan mendapatkan iqab, hukuman. Itu yang menjadi titik apa namanya perdebatan di kalangan para ulama. Baik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah di masjid terdekat, terkadang imam terlalu cepat. Bolehkah kita mencari masjid lain ataukah tetap? Ya silakan, kalau ingin mencari masjid yang lebih jauh, silakan saja, apalagi dengan harapan bacaannya lebih bagus ya, lebih berilmu yang menjadi imamnya, silakan, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jamaah yang tidak ikut KBIH, artinya berangkat hanya bayar haji saja? Saya tidak tahu ini maksudnya apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang diajarkan Nabi agar anak? Ini sudah kita jawab tadi ya di awal. Assalamualaikum, saya Fadilah dari Sumatera Selatan. Di tempat kami setiap sholat subuh berjamaah di masjid dibaca doa kunut. Apakah ini disyariatkan? Dan bolehkah kita ikut berjamaah di masjid tersebut? Kunut sebagaimana dia masalah klasik sejak 12 abad yang lalu diperdebatkan oleh para ulama. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat kunut subuh adalah sunnah. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berpendapat kunut hanya dilakukan ketika witir, kunut witir, dan ketika ada musibah atau disebut dengan kunut nazilah. Ya, walaupun begitu Imam Ahmad berpendapat, ya Imam Ahmad begitupun murid-murid beliau, pengikut beliau maksud saya seperti Syekhul Islam berpendapat bahwa kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, hendaknya kita kunut. Ya, begitupun seharusnya orang yang biasa kunut. Kalau mereka pergi ke Mekah, ke Madinah, di sana tidak pakai kunut, ya mereka jangan kunut. Artinya ya, ini masalah yang memang diperdebatkan. Ya mudah-mudahan nanti coba kita lihat apa namanya, apakah beliau akan menjelaskan atau tidak perdebatan tentang masalah tersebut. Allah alam bissawab. Ada Pak Husain di Jakarta, Jawa Timur ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya agak menyimpang sedikit dari seandainya Ustaz itu Akiko. Yang Akiko itu neneknya, bukan orang tuanya. Boleh Pak? Baik. Itu saja Bapak. Iya, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa tidak masalah Bapak ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi mengakikah Hasan dan Husain. Ya, bahwa Nabi mengakikah apa Hasan dan Husain. Tidak masalah kakeknya mengakikah atau neneknya mengakikah, tidak masalah. Ya, itu tidak ada permasalahan. Artinya diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi atas cucunya sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual kulit hewan kurban yang uang hasil penjualan tersebut diberikan untuk anak-anak yatim? Allah alam bissawab ya. Kalau sahibul kurbannya yang menjual tidak boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkata, barang siapa yang menjual sebagian dari hewan kurbannya ya, maka tidak ada pahala kurban untuknya. Artinya ini harus hati-hati sekali ya. ini harus sangat hati-hati. Oleh karenanya para ulama termasuk di mazhab Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh dijual. Ya, lalu bagaimana Ustadz ini dikemanakan kulitnya? Ya, sudah kasih ke orang miskin. Setelah itu diapakan? Ya terserah dia, mau dia masak ya silahkan, mau dia jual silahkan. Yang penting bahwa sahibul kurban, orang yang berkurban atau yang mewakilinya dilarang untuk menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya mencabut kumis? Kumis itu bukan dicabut kalau dalam agama, ditipiskan. Rasulullah bersabda, "A'ful liha wa qassus syarib, qassus syarib wa'ful liha." Kata Nabi, "Tipiskan kumismu." Ya, tipiskan kumismu dan biarkan janggutmu dan panjangkan janggutmu. Begitu kata Nabi. Ya. Artinya Nabi, kalau yang dicabut itu, kalau kita bicara fikih, itu mohon maaf, bulu ketiak itu dicabut. Dalam sunnah Nabi, ya, bulu ketiak itu natful ibad namanya, yaitu mencabut bulu ketiak sunnah. Adapun kumis itu ditipiskan. Apa ukuran ditipiskan? Sehingga tidak menutup bibir bagian atas. Ya, definisinya tidak menutup apa? Bibir bagian atas. Dan kalau sampai menutup bibir bagian atas itu sudah pelanggaran. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Khaliful musyrikin." Selisihilah oleh kalian kebiasaan orang-orang musyrik. Panjangkan jenggot, artinya biarkan jenggot kalian, dan tipiskan kumis kalian. Artinya kalau orang-orang musyrik, kebalikannya. Mereka panjangkan kumis mereka dan mereka potong habis jenggot mereka. Itu kita menyelisihi kebiasaan tersebut. Allah alam bissawab. Bolehkah zikir setelah selesai sholat subuh di masjid? Zikirnya dilanjutkan di rumah karena masih dekat rumah, saya masih melakukan tidak sesuai dengan sunnah. Biasanya Sabtu Minggu ada kajian dan kajiannya juga jauh dari sunnah. Silahkan, gak ada masalah. Artinya kita zikir di masjid lalu kita lanjutkan zikirnya di rumah, tidak masalah, silahkan saja. Sambil berjalan pun tidak masalah kita berzikir. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, ya, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong diajarkan dan dituliskan doa selamat dari azab kubur dan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini doa yang terkenal, ya, doa yang dibaca setelah tasyahud akhir, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu yang diajarkan oleh Nabi, ya. Allah alam bissawab. Apakah ada perbedaan salat di musala dan di masjid karena keberadaan masjid jauh dari rumah? Tidak, ya, silakan saja. Yang penting dilakukan secara berjamaah. Mau di musala atau di masjid, lakukan secara berjamaah. Baik. Apa benar? Apa pernah sholat jamaah akhir namun sholat maghribnya dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamat? Belum sempat terbaca. Baik. Ana pernah sholat jamaah akhir, jamaah takhir maksudnya, namun sholat maghribnya dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamat. Untuk sholat isya boleh enggak ya? Saya belum paham. Ana pernah sholat jamaat akhir, namun sholat maghrib dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamat. Untuk sholat isya boleh enggak ya? Ya, kalau memang sudah masuk maghrib silahkan sholat maghrib. Untuk isya dikerjakan setelahnya kalau memang tidak mau tartib. Ya, kalau mau tidak mau tartib. Mohon maaf, dikerjakan maghrib dulu berarti di waktu isya kan? Berarti maghribnya di waktu isya, ya silahkan maghrib dulu baru isya. Itu namanya jamak takhir. Ya, jamak takhir artinya mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Allah alam bisawab, itu diperbolehkan. Abu Naf'an di Bogor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Abu Naf'an sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Baik. Masalah apa, Bu Nafan? Masalah haji. Ya. Ya, katanya kawan. Ini kadang di rumah ada udah mungkin kalau mau dipinjam kontak. Iya, Pak, tapi tetap kayak dengung. Iya, tapi dimaklum semuanya. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas soalnya mau nanya masalah haji. Kalau haji kan yang haji orang diperintahkan buat membeli namanya haji. Haji. Dan orang yang bukan haji, sedangkan orang yang bukan haji diperintahkannya dia menyembeli kurban. Baik. Yang mengatakan kalau orang yang melaksanakan haji tapi dia di negerinya, apakah di Indonesia dia berangkat haji dan membeli haji, tapi di negerinya adalah contohnya dia menyembeli kurban juga di kota. Baik. Itu satu yang pertama yang minta, yang kedua musafir, yang kedua masalah pemberangkatan haji yang sekarang berproblem. Iya. Kan kalau itu pemerintah kan dapat tunggunya lama. Baik. Nah kan kalau umpama kita pakai yang jalan yang lain bisa lebih cepat. Nah ini maksudnya ambil hak orang lain ya, artinya kan karena urutannya yang diatur sama pemerintah dapat tunggunya sekian lama di hotel. Artinya dia mengambil furoda begitu? Ya furoda dan sejenisnya. Baik, ya. Baik. Sudah, dan itu cuma penjual yang paling terima kasih orang lain atau gimana? Baik, Abu Nafan. Kalau saat ini gimana? Baik, Abu Nafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama terkait dengan seorang yang melaksanakan haji di tanah suci, dia menyembelih di sana, apakah dia masalah seandainya dia menyembelih juga di tanah air? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Sebagaimana Nabi menyembelih tidak hanya satu ekor. Dalam riwayat Nabi pernah menyembelih dua ekor. Hadisnya hadis Anas, riwayat Imam Bukhari. Doha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma binafsihi. Ya, bahwa Nabi pernah menyembelih dua kabsyah, dua domba yang gemuk, yang bulunya dominan berwarna putih, memiliki tanduk yang sempurna, dan Nabi menyembelihnya sendiri. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah menyembelih sampai 60 ekor. Artinya tidak masalah seseorang menyembelih lebih dari satu ekor. Hanya saja satu ekor itu sebenarnya sudah cukup untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dia lebih dengan niat ingin beribadah, dan dia berusaha menjaga hatinya agar ikhlas karena Allah, maka tidak masalah. Artinya dia tetap menyembelih di tanah suci, dia pun tetap menyembelih di tanah air, enggak ada masalah, bagus ya. Adapun yang kedua, masalah antrian haji, boleh enggak seseorang mengambil haji plus atau haji yang sifatnya cepat ya, haji furoda misalnya ya, yang katanya sampai 250 juta tapi langsung berangkat. Apakah itu tidak dianggap sebagai mengambil hak orang lain? Tidak. Karena memang setiap tahunnya itu sudah ada porsinya. Jadi pemerintah Arab Saudi ya bekerja sama tentunya dengan pemerintah Indonesia dan pihak terkait Kementerian Agama, itu memang sudah punya kuota. Kuota regulernya sekian, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kuota khususnya sekian, kuota purodanya sekian. Ya, bahkan ada kuota yang lain, kuota yang sifatnya undangan, misalnya duyuful haramain, tamu-tamunya apa? Dua tanah suci. Ya. Itu khusus lagi, artinya sudah ada pos-posnya. Ya, ketika ada puroda, puroda ini tidak mengambil yang reguler. Ya, karena memang sudah ada jatahnya masing-masing pada setiap jenis yang dibuat itu sudah ada jatahnya, bukan mengambil yang lain. Artinya kalau Bapak daftar misalnya tahun ini, lalu Bapak berangkat tahun ini, apakah tidak menzalimi yang antri 40 tahun? Tidak, karena memang sudah ditentukan kuotanya ya, memang sistemnya dibuat seperti itu. Ya, sistemnya dibuat seperti itu. Disebutkan bahwa penyebab terjadinya antrian yang sangat panjang salah satunya adalah karena faktor dulu talangan haji ya. karena muncul program talangan haji, sehingga masyarakat berbondong-bondong mendaftar, yang enggak punya uang pun sebenarnya belum wajib, tapi mereka mendaftar karena ingin mendapatkan talangan haji, sehingga terjadilah satu fenomena di mana antriannya sampai 40, ya paling cepat 28 tahun. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.